Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'akum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ini majlis yang keempat dari daurah kita membahas kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar karya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik, kita masih di dalam pembahasan definisi dan pembagian khabar. Dan dari urutan di pembahasan yang tertulis di modul, kita sekarang di pembahasan yang ke-12 tentang definisi hadits gharib. Ya, kata Ibn Hajar rahimahullahu taala di dalam Nukhbatul Fikar, warabi al-gharib, dan yang keempat adalah al-gharib, yaitu hadith yang datang dengan satu jalan, disebut sebagai hadith apa? Hadith gharib. Baik, apa hadith gharib itu? Nah, kita akan memberikan definisi tentang hadith gharib. Gharib secara bahasa bermakna sesuatu yang dianggap jauh, dianggap asing. Nah, dari kata al-qarabah, kalau dikatakan agrib anni, itu artinya menjauhlah kamu dariku. Dan secara istilah, tanpa dari uraian Ibn Hajar rahimahullahu taala, konsekuensi dari ucapan beliau adalah apa yang didefinisikan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Salah. Diantaranya Ibnu Salah mendefinisikan gharib. Beliau katakan, ma rawahu wahidun munfaridan biriwayatihi fi ayyi mawdhi'in minas sanad. Ma rawahu wahidun munfaridun biriwayatihi fi ayyi mawdhi'in minas sanad. Gharib adalah apa yang diriwayatkan, marawahu wahidun, apa yang diriwayatkan oleh satu orang. Mumfaridan biriwayatihi, dia bersendirian di dalam meriwayatkannya. Ya, fi ayyi mawdhi'in minas sanad, di mana saja tempatnya dari sanad. Apakah itu dia bersendirian di awal, di pertengahan, atau di akhir. Semuanya disebut gharib karena dia bersendirian. Namun akan datang nanti penjelasan tentang bentuk hadith gharib atau pembagian hadith gharib. Baik, hadith gharib ini nanti akan dijelaskan pula oleh Al-Hafidz Ibn Hajar. Dia disebut juga sebagai hadith al-fard. Ya, dan kita akan terangkan ya perbedaannya dengan al-fard pada tempatnya. Ya, sebentar lagi akan kita lewati. Nah, jadi secara global hadith gharib adalah hadis yang bersendirian di dalam meriwayatkannya seorang rawi. Iya. Tidak ada yang bersyirikat di dalamnya. Apakah yang bersendirian itu satu orang saja? Seperti diberi contoh dengan hadis innamal amalu binniat. Iya. Innamal amalu binniat. Sebab ini hadis bersendirian dalam meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali Al-Qamah bin Waqqaf. Dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Al-Qamah kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Iya. Maka dia dianggap sebagai hadits apa? Sebagai hadits yang gharib. Baik. Bahkan At-Taimi tadi, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali siapa? Yahya bin Said Al-Ansari. Baik. Contoh lain dari hadits gharib diberi contoh oleh Al-Hakim di Ulumul Hadits, di Ma'rifat Ulumul Hadits. Kata beliau hadits Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di dalam sebagian riwayatnya disebutkan wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Ini hadits siapa? Hadits Abdullah bin Zaid. Ya, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadits Abdullah bin Zaid panjang ya, dan merinci riwayat wudu Nabi. Tapi di sebagian riwayat Muslim ada kalimat wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan air bukan lebih dari tangannya. Maksudnya air baru, bukan lebih dari tangannya. Al-Hakim berkata, "Hadhihi sunnatun gharibah. Tafarrada biha ahlu Misr lam yusyarikhum fiha ahad." Kata Al-Hakim, ini adalah sunnah gharibah, sunnah yang gharib. Ya, maksudnya gharib apa? Dari satu periwayatan saja. Bukan gharib bermakna asing, aneh, tidak. Tafarrada biha ahlu Misr. Hanya penduduk Mesir yang meriwayatkan hadits ini. Iya. Lam yusyarikhum fiha ahad. Tidak ada penduduk negeri lain yang meriwayatkannya. Jadi ini hanya riwayatnya siapa? Penduduk Mesir. Baik. Jadi ini gharib dari sisi tidak ada yang meriwayatkannya kecuali penduduk apa? Penduduk Mesir saja. Iya, dan insyaallah taala akan datang lagi nanti pembagian hadits gharib. Nah. Jadi itu definisi hadits gharib, sekaligus telah kita terangkan pembahasan yang ke-13 bentuk hadits gharib dengan dua contoh yang kita sampaikan tadi. Hadits innamal a'malu binniyat dari hadits Umar bin Khattab. Iya. Perputaran sanadnya Yahya bin Said Al-Ansari meriwayatkan dari siapa? Muhammad bin Ibrahim At-Taimi meriwayatkan dari Al-Qaba dari Umar bin Khattab. Ya, kemudian hadits yang kedua, sudah kita beri bentuk yang kedua dari hadits gharib dengan contoh hadits Abdullah bin Zaid. Wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Baik. Selesai pembahasan yang ke-13. Kemudian pembahasan yang ke-14. Iya. Penulis berkata, pembahasan yang ke-14 definisi hadits ahad. Penulis berkata wa kulluha siwal awwali ahad. Dan semuanya Jadi ada empat disebut bentuk periwayatan. Semua dari empat itu, ya, siwal awal kecuali yang pertama. Ya. Jadi kalau dikatakan semuanya kecuali yang pertama, berarti apa yang dimaksud? Hadith masyhur, hadith apa? Aziz dan hadith apa? Gharib. Tiga ini hadith masyhur, aziz dan gharib. Semuanya disebut sebagai hadith apa? Hadith ahad. Baik. Ahad itu apa? Ahad. Ahad itu jamak dari ahad. Jamak dari apa? Dari ahad bermakna wahid. Ya harus dikatakan begitu ya. Sebab kalau akar katanya dari kata ahad saja, sebagian para ulama mengatakan tidak ada akar bahasanya. Tapi kalau wahid, iya. Seperti syahid, ashad. Ya, wahid, ahad. Jelas ya? Baik. Karena itu kita katakan jamak dari ahad bermakna apa? Bermakna wahid. Nah, ini secara bahasa. Jadi kalau wahid artinya satu. Iya. Artinya satu. Dan secara istilah, iya. Secara istilah, Ibnu Hajar menyebutkan, nah, di dalam syarahnya Nusatun Nadhar, cara istilah kata beliau, malam yajma' syurotul mutawatir, hadith yang tidak mengumpulkan syarat mutawatir. Iya. Jadi kalau dia bukan mutawatir, berarti dia adalah hadith apa? Hah? Hadith ahad. Begitu saja. Bukan mutawatir, berarti dia hadith ahad. Jadi kalau pensyaratannya tidak sampai kepada hadith mutawatir, disebut sebagai hadith apa? Hadith ahad. Nah, ini definisi global tentang hadith ahad. Ya, setelah menjelaskan tentang definisi hadith ahad ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian lanjutkan pembahasan dengan menerangkan pembagian hadith ahad itu. Ya, sebab yang mutawatir sudah diketahui dari sisi hukumnya itu pasti diterima, kan begitu, hadith mutawatir. Namun hadith ahad ini yang menjadi tumpuan pembahasan. Karena hadith ahad ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Ya. Karena itu beliau merinci di sini. Di pembagian hadith ahad. Kata beliau, wafiha padanya. Hak kembali ke mana? Hadith ahad. Yaitu pada hadith ahad. Wafiha al-makbul wal-mardud. Pada hadith-hadith ahad itu ada yang makbul. Ada yang diterima. Ya. Jadi, kalau dia diterima, itu adalah hal yang diamalkan. Kandungannya dipakai. Wal mardud. Ya, dan hadith ahad itu ada juga yang mardud. Ada yang ditolak. Ada yang tidak diterima. Iya. Ada yang tidak diterima. Nah. Kenapa ada yang diterima, ada yang tidak diterima? Kata beliau, litawakufil istidlali biha alal bahthi an ahwali ruwatiha dunal awal. Litawakufil istidlali biha, karena hadith ahad ini, pendalilan dengannya itu bertumpu kepada pembahasan keadaan rawi-rawinya. Iya. Jadi kalau ingin berdalil dengan hadith ahad, harus dilihat keadaan rawinya. Jadi terima atau tidak. Dari situlah ditentukan dia ini hadits makbul atau tidak. Jelas ya? Litawaqqufil istidlali, karena tumpuan pendalilan dengannya, alal bahti an ahwali ruwatiha, adalah pada pembahasan tentang keadaan rawi-rawinya. Dunal awal, berbeda dengan mutawatir yang pertama. Jelas ya? Kalau mutawatir, setelah tampak jalannya sedemikian banyak, iya, maka pembahasan tentang rawi-rawinya, iya, pembahasan tentang rawi-rawinya dengan pembahasan yang lebih mendetail tidak diperlukan. Ya, walaupun tentunya dimaklumi ya, kalau disebutkan jalan yang banyak perlu diperiksa apakah dia selamat dari kedustaan atau tidak. Itu dari suatu keharusan walaupun pada hadis mutawatir. Ya, sebab kadang sebagian rawi yang kadzdzab dia mencuri sanad-sanad. Dia gambarkan banyak sanadnya padahal sebenarnya kembali kepada satu sumber. Ya, itu juga dipastikan. Tapi maksudnya di sini kalau sudah pasti jalan-jalannya, kondisi sebagian rawinya kadang tidak perlu diperiksa. Sebab penggambaran yang sudah apa? Meyakinkan. Berbeda dengan hadith ahad. Hadith ahad ini harus ditimbang kejujuran yang meriwayatkan. Nah, kejujuran yang meriwayatkan ini, disinilah pembahasan tentang keadaan si rawi. Iya. Baik. Jadi secara global di sini Ibnu Hajar membagi hadits ahad itu menjadi dua. Ada yang makbul dan ada yang apa? Ada yang mardud. Baik, saya terjemah dulu semuanya, kemudian saya akan balik melihat empat pembahasan yang kita sebutkan. Kita beliau waqad yaqa'u fiha ma yufidul ilman nadhariyya bil qara'ini 'alal mukhtar. Dan kadang terjadi pada hadits ahad itu ada yang memberikan al-ilm, ifadah al-ilm, tapi sifatnya nadhari. Ya, dibangun di atas pendalilan dan bukti-bukti, indikasi-indikasi. Nadhari bil qara'in, dengan qara'in, jamak dari qarina. Qarina itu indikasi yang menguatkan. Alal mukhtar, menurut pendapat yang terkuat. Ini isyarat ya bahwa ada silang pendapat. Tapi alal mukhtar, menurut pendapat yang lebih kuat, bahwa hadith ahad yang ada qarina, ada indikasi menguatkannya, itu bisa memberikan ifadah al-ilm. Kemudian kata beliau, summal gharabatu imman takuna fi asli sanadi awla. Kemudian al-gharaba, kegoriban itu, ini kembali lagi ya ke pembahasan hari tawa, gorib tadi. Summal gharaba, kemudian gorib, imman takuna fi asli sanadi awla. Kadang dia di asal sanad, awla, atau kadang dia tidak di asal sanad. Fal awal al-fardul mutlak. Yang pertama disebut fardul mutlak. Wathani al-fardul nisbi. Dan yang kedua disebut fardul nisbi. Wa yakillu itlaqul fardiyati alaihi. Dan penggunaan kalimat al-fard terhadapnya sedikit. Iya. Baik, ini terjemahannya ya untuk kalimat-kalimat yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini. Pada apa yang kita baca ini, kita sebutkan di sini ada empat pembahasan yang perlu diuraikan. Pembahasan yang pertama, pembagian hadits ahad dari sisi qabul dan apa? Rad. Iya. Jadi hadits ahad itu terbagi dua. Ada hadits ahad yang makbul dan ada hadits ahad yang apa? Yang mardud. Iya. Karena penerimaan hadits ahad dibangun di atas pendalilan akan keadaan rawinya. Diperiksa keadaan rawinya. Dan dimaklumi rawi itu tidak semuanya diterima. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Ada yang terpercaya dan ada yang tidak terpercaya. Ada yang bentuk penukilannya bisa disahihkan dan ada yang tidak disahihkan. Kalau begitu, hadits ahad itu pun ada yang diterima, ada yang makbul dan ada yang apa? Ada yang mardud. Ada yang makbul dan ada yang mardud. Baik. Dan ini adalah hal yang dimaklumi ya di kalangan para ulama, dan secara global tidak ada silang pendapat di dalam hal ini. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, hukum hadits ahad. Ya. Ini pembahasan tentang hukum hadits ahad akan lebih mudah lagi kita pahami. Karena telah kita ketahui bahwa hadits ahad ada yang tertolak dan ada yang apa? Ada yang diterima. Kalau begitu hadits ahad tidak semuanya diterima. Dan hadits ahad tidak semuanya apa? Ditolak. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Karena itu nanti kita akan bagi hadits itu menjadi tiga. Ada hadits sahih, hasan, dan ada hadits apa? Hadits dhaif. Iya. Hadits sahih, hasan, ini hadits yang diterima. Hadits dhaif, ini yang di apa? Yang ditolak. Ya. Maka demikian pula hadits ahad. Dengan tiga jenisnya. Gharib, hadits masyhur, aziz, dan gharib. Tiga-tiganya, hukumnya ada yang diterima, ada yang ditolak. Hadith masyhur ada yang dhaif dan ada yang apa? Ada yang ditolak. Kemarin kita sudah contoh, kasih contoh hadith masyhur yang diterima. Ya. Ada hadith masyhur jalannya lebih dari tiga, tapi ditolak. Ya, saya beri contoh misalnya hadith man hafidha min ummati arba'ina hadithan. Siapa yang menghafal dari umatku 40 hadith. Ya. Ini tentang keutamaan menghafal arba'in ya. Sehingga banyak yang menulis ada arba'in nawawiyah, arba'in fil adab, arba'in fit tib, macam-macam. Ini hadith tentang arba'in ini datang dari 8 jalan, bahkan mungkin lebih. Iya. Tapi sepakat para ulama, seluruh jalan itu lemah, tidak ada yang diterima. Tidak ada yang diterima. Dan seluruh jalan-jalan itu tidak bisa saling menguatkan. Karena kelemahannya bukan kelemahan yang ringan, kelemahan yang berat. Iya. Kelemahan yang bisa saling menguatkan itu kalau kelemahannya ringan. Dan ini akan datang pembahasannya nanti. Jelas ya? Kalau begitu, hadits masyhur tidak semuanya apa? Tidak semuanya dikatakan sahih. Ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang apa? Ada yang dhaif. Demikian pula hadith aziz, demikian pula hadith gharib. Iya. Tiga ini semuanya disebut hadith ahad. Karena memang asalnya hadith ahad, ada yang diterima dan ada yang apa? Ada yang ditolak. Maka ini penjelasan tentang hukumnya. Iya. Bahwa hukum dari hadith ahad, ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Ya, kalau lebih detailnya ada yang sahih, ada yang hasan dan ada yang apa? Ada yang dhaif. Baik, pembahasan yang ketiga, apakah hadits ahad memberikan ifadatul ilm? Ya. Ifadatul ilm itu ada dua ya, ada al-ilm, ada adh-dhann. Ilm itu sesuatu yang meyakinkan. Dhann itu adalah dugaan besar. Prasangka kuat. Iya. Sebuah hadis kalau bersambung kepada Nabi dengan sanad biasa dilihat kesahihannya, ya kita dugaan besar kita semua rawinya thiqah, mendengar dari gurunya, dugaan besarnya bersambung kan? Hadis ini sahih. Ini disebut ifadatul dhann. Berbeda dengan mutawatir ya, mutawatir banyak jalannya. Membuat orang memutuskan, ini meyakinkan. Sampai kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah hadits ahad itu memberikan makna, bisa memberikan makna ifadatul ilm? Iya. Kata al-Hafidh iya. Kata beliau, wa qada yaqa'u fiha ma yufidul ilman nazariya bil qara'in ala al-mukhtar. Kadang terjadi pada hadits ahad itu apa yang memberikan makna al-ilm an-nadhari, memberikan faedah ilm nadhari. Ya. Jadi memberikan makna faedah ilmu nadhari. Ya. Dia bermakna ilm tapi dengan nadhari. Disertai dengan pembahasan yang menguatkan nadhari bil qara'in dengan qarinah-qarinah. Jadi ada qarin, ada indikasi yang menguatkannya. Bahwa ini adalah hal yang mengharuskan ilmu, mengharuskan keyakinan. mengharuskan keyakinan. Baik, untuk pembahasan ini, iya, dia bahwa hadits ahad itu ada yang memberikan qara'in, ya perlu saya terangkan di sini bahwa asal di dalam hadits ahad, ya, yang tidak ada qarinanya, dia memberikan ifadah apa? Ifadah adzan atau ifadatul ilm? Ya, memberikan ifadah adzan, dugaan besar saja. Sebab rawi namanya rawi, walaupun dia thiqah, ada kemungkinan dia benar hafalannya, ada kemungkinan dia salah atau tidak? Hah? Sekarang saya tanya Imam Ahmad, kalau dia menghafal hadis, ada kemungkinan salah atau tidak? Ada kemungkinan, namanya manusia, tidak ada yang dikatakan hafalannya semuanya apa? Benar. Iya. Jelas ya? Jadi ada kemungkinan, kalau kemungkinan keliru ada. Kalau begitu, iya. Ini pun menjadi alasan kenapa dia bermana ifadatul dhon. Tetapi kadang ada qarina-qarina, indikasi-indikasi, penguat-penguat yang membuat seseorang itu yakin bahwa hadis ini iya, syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan ifadatul ilm. Jelasnya Ibnu Hajar rahimahullahu taala di syarahnya menyebutkan tiga keadaan di antara qarina, indikasi yang menguatkan menyebabkan hadis itu memberikan ifadatul ilm. Yang pertama, ya, kalau hadis itu adalah hadis yang masyhur. Yang pertama hadisnya adalah hadis apa? Hadis yang masyhur. Nah, dia mempunyai jalan-jalan yang berbeda-beda. Dan seluruh jalan itu selamat dari cacat dan kelemahan. Iya. Kalau misalnya satu jalan saja, wah ini haditsnya sahih, kan kita bilang begitu. Iya. Datang lagi jalan yang kedua, sahih juga. Datang lagi jalan yang ketiga, sahih juga. Tiga jalan ini sahih, memberikan mana ilmu atau tidak? Mana keyakinan atau tidak? Ya ini qarinah yang dikasih kuat, meyakinkan. Ya, tiga jalan ini sudah apa? Sudah cukup menunjukkan bahwa si rawi ini semuanya sudah benar hafalannya. Tidak keliru. Bisa dipastikan dia tidak keliru. Jelas ya? Baik, ini keadaan yang pertama. Kalau hadisnya hadis masyhur dengan ketentuan punya beberapa jalan yang berbeda. Ya, kalau beberapa jalan tapi kembali kepada satu orang itu sama saja hadis gharib namanya. Jadi hadis masyhur punya jalan-jalan yang berbeda dan seluruh jalan-jalan itu, seluruh jalur-jalur periwayatan itu seluruhnya selamat dari kelemahan. Selamat dari kelemahan dan cacat. Ya. Kalau satu sahih, yang lain, yang kedua, ketiga semuanya dhaif, sama saja yang dihitung cuma apa? Dihitung cuma satu. Ya. Tapi kalau semuanya sahih, ini indikasi yang menguat, menguatkan. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, Al-Hafidz menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Di dalam sahihnya. Dan hadis tersebut tidak sampai ke tingkatan apa? Mutawatir. Ya, ingat ya, kita di pembahasan apa ini? Hadis ahad. Jadi kalau dia hadis itu riwayat Bukhari dan Muslim, ini memberikan ifadatul ilm, bukan dhon. Kenapa? Ya. Banyak alasan disebut oleh Ibnu Hajar. Di antara alasan itu, yang pertama, kedudukan Bukhari dan Muslim dalam bidang ilmu hadis ini. Kemudian yang kedua, keunggulan mereka berdua di dalam membedakan antara hadis sahih dan hadis apa? Dhaif. Sebab keduanya Al-Bukhari dan Muslim pakar cacat-cacat hadis. Mereka pandai membedakan antara hadis yang kuat dan tidak kuat, yang sahih dan tidak sahih. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling indikasi yang paling kuatnya, yang mengharuskan kita ya, menerima apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, adalah ulama telah menerima buku Al-Bukhari dan Muslim dengan penerimaan. Jadi buku Bukhari dan Muslim ini adalah dua kitab yang telah dianggap sahih oleh para ulama dari masa Al-Bukhari hingga hari ini. Jadi penerimaan para ulama dari masa ke masa ini adalah hal yang menguatkan bahwa hadith-hadith yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu memberikan ifadah apa? Ifadatul ilm. Ya, jelas ya, ini pembicaraan global. Ya, bukan pada hadith yang ada kritikan di kalangan para ulama yang selevel dengan Bukhari dan Muslim. Karena memang ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim segelintir hadith dikritik terhadap Bukhari dan Muslim, tapi yang mengeritiknya adalah ulama yang selevel dengan siapa? Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah pembahasan-pembahasannya. Ya, kita tidak menguraikan di kesempatan ini, mungkin di waktu yang lain. Ya, sebab itu pembahasan bukan lagi pembahasan untuk dasar. Baik, tapi secara global asalnya semua hadis Bukhari dan Muslim adalah apa? Sahih. Ya, kalau ada yang baca Bukhari dan Muslim ada hadis, asalnya diamalkan semuanya. Ya, kecuali kalau tampak ada imam lain yang mengeritik Bukhari dan Muslim. Kalau ada yang mengeritik, ya di sini berarti ada dua orang yang harus didudukkan. Yang mana yang benar antara dua orang? Yang mengeritik atau yang dikritik yang benar? Kan begitu. Ya. Dan selamanya orang yang mengeritik itu benar. Baik. Karena itu Ad-Daraqutni mengeritik Bukhari dan Muslim pada sekitar hampir 200 hadis. Kritikan Ad-Daraqutni ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Jelas ya? Ada yang diterima oleh para ulama dan ada yang tidak diterima. Baik. Selesai. Ini yang kedua. Indikasi yang kedua, qarinah yang kedua yang menyebabkan hadis itu ya memberikan ifadatul ilm. Kemudian yang ketiga, ya, apabila hadis itu musalsal bil a'immah al-huffaz al-mutqinin. Ya, dia musalsal silsilah periwayatannya dengan imam huffaz yang sangat mutqin. Misalnya hadis, ya, tapi disyaratkan dia tidak gharib. Bukan hadis yang gharib. Ya, kalau gharib berarti cuma satu orang ya. Tapi misalnya Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan hadis dari Nafi'. Imam Nafi'. Dan Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ini silsilah para imam semuanya. Bersama Imam Syafi'i ada rawi lain yang meriwayatkan. Bersama Imam Ahmad ada rawi lain yang meriwayatkan. Bersama Imam Syafi'i ada rawi lain yang meriwayatkan. Bersama Imam Malik ada rawi lain yang meriwayatkan. Silsilah para imam ini didukung adanya riwayat yang lain. Kira-kira ini memberikan keraguan? Tidak. Tapi ini membuat seorang itu yakin. Jelas ya? Kalau begitu, dari khabar ahad, ada yang memberikan mana al-ilm, ifadah al-ilm, keyakinan, tapi dengan qarina, indikasi-indikasi yang mendukungnya. Karena itu, saya katakan tadi, pada pertemuan sebelumnya, bahwa pandangan seorang ahli hadith berbeda dengan selain ahli hadith. Seorang muhadith terhadap sebuah hadith, dia kadang yakin hadith ini sahih. Keyakinan yang dipandang oleh ahli hadis belum tentu dipandang oleh selain mereka. Jelas ya? Baik. Jadi sekali lagi, apa yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini, ini sudah pada tempatnya. Dan ingat, kita kalau membahas hadis itu memberikan ifadah dhon atau il, ini dalam masalah apa namanya? keterkaitan dia memberikan makna meyakinkan atau tidak, bukan di dalam masalah diterima atau tidaknya. Ya, bukan masalah diamalkan atau tidaknya. Kalau diterima, hadis kapan telah syah sanadnya kepada Nabi pasti apa? Pasti diterima. Hadis kapan telah syah sanadnya kepada Nabi, dia harus diamalkan. Ya. Mana harus diamalkan di sini? Ya, tentunya maknanya kandungannya diterima. Jelas ya? Boleh diamalkan. Ya, sebab hadis itu ada yang hukumnya sunnah, kan begitu? Ada yang wajib. Jadi kalau saya sebut kalimat harus diamalkan, maksudnya tidak boleh ditolak dan dikatakan itu bukan dari syariat. Iya. Jadi ini asalnya kalau hadis setelah syah. Tapi ini pembahasan tentang masalah kekuatan. Dia memberikan ifadatul ilm atau tidak. Dan ini ada manfaatnya nanti di tarjih. Kalau ada pertentangan antara dalil. Jelas ya? Ternyata di dalam sebuah pembahasan ada dua hadis bertentangan, tidak bisa dikompromikan. Salah satu dari hadis itu, hadis dua-duanya hadis sahih. Tapi salah satunya adalah musalsal dengan para imam dan punya banyak jalan. Kira-kira yang mana yang didahulukan? Hah? Tentunya yang didahulukan yang bersilsilah dengan apa? Riwayat para imam dan mempunyai banyak jalan. Itu yang didahulukan. Maka faedahnya di situ. Di kalangan ahli hadis membahas ini. Ya, kalau ahlul bidah lain lagi pembahasan mereka. Ya. Pembahasan mereka bukan makna itu yang diinginkan. Karena itu, apa yang disebut oleh Ibnu Hajar ini adalah pendapat yang kuat bahwa khabar ahad apabila ada indikasi kepada di dalamnya itu memberikan ifadatul ilm. Ini yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar di sini, dan ini pula yang dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, dan beliau panjang lebar yang mentakrir pembahasan ini di dalam kitabnya As-Sawaik Al-Mursalah. Nah. Baik. Selesai pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat, pembagian gharib. Iya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, thummal gharabatu. Kemudian gharib itu. Ya, jadi gharib. Gharabah itu sama saja ya. Gharib itu isim fa'il kalau bahasa Arabnya. Ya, asal katanya dari masdarnya gharabah. Nah. Thummal gharabah. Kemudian hadith gharib atau kegariban pada hadith imman takuna fi asli sanad. Kadang terjadi pada asal sanad. Pada asal sanad. Ya, asal sanad ini banyak bahasanya ya di kalangan ahli hadith. Dikatakan aslus sanad. Dikatakan makhrajul hadith. Ya, dikatakan juga madarus sanad. Perputaran sanad. Jelas ya? Itu bahasa-bahasa digunakan. Jadi mungkin dia di asal sanad aula atau tidak. Jadi ada kemungkinan. Mungkin di asal, mungkin tidak. Yang pertama, fal awal, kalau dia gharibnya, gharabannya di asal sanad, maka ini disebut al-fardul mutlak. Disebut apa? Al-fardu al-mutlak. Jelas sampai sini? Wasani al-fardun nisbi. Dan yang kedua disebut sebagai al-fard an-nisbi. Iya. Baik. Sekarang Ibnu Hajar memakai bahasa baru. Bahasa apa? Al-fard. Apa bedanya al-fard dan gharib? Iya. Di Nushatun Nazar, di dalam syarah beliau, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan bahwa al-fard dan al-gharib itu penggunaannya sama. secara bahasa dan secara istilah. Iya, jelas ya. Jadi penggunaan fard itu sama menurut Ibnu Hajar, secara bahasa dan secara apa? Istilah. Hanya saja para ulama ahli mustalah membedakan dari sisi kalau itu sifatnya gharib mutlak atau fard mutlak, biasanya dibahasakan dengan bahasa al-fard. Dan untuk yang nisbi dibahasakan dengan bahasa apa? Al-gharib. Ya, jadi gharib terbagi dua. Bisa dikatakan gharib mutlak, bisa dikatakan gharib apa? Nisbi. Gharib itu bisa diganti dengan bahasa lain. Bahasa apa? Al-fard. Bisa fard dikatakan terbagi dua. Ada fard mutlak, ada fard apa? Ada fard nisbi. Asalnya begitu. Tapi dalam penggunaan, biasanya kalau yang mutlak, biasanya dipakai kata apa? Fard atau gharib? Hah? Dipakai kata fard. Kalau yang nisbi, biasanya dipakai kata apa? Dipakai kata gharib. Karena itu kata al-hafidh di akhir, wa yakillul itlaqul fardiyati alaihi. Yang terakhir ini fard nisbi, itu sedikit digunakan kata fard padanya. Karena untuk yang nisbi, biasanya dipakai kata apa? Gharib nisbi. Al-gharib an-nisbi. Dipahami sampai sini? Ya, ini harus kita pahami perbedaan antara al-gharib dan apa? Antara al-gharib dan apa? Al-fard. Jadi al-fard dan al-gharib sama. Dari sisi bahasa dan sisi istilah. Iya. Fard artinya yang bersendirian. Gharib artinya dia yang jauh, dia cuma sendiri, tidak ada yang lain di situ. Kan sama saja artinya ya, cara bahasa. Iya. Gharib, dia riwayat satu orang saja. Sama fard juga, riwayat satu orang saja. Riwayat satu orang saja. Kalau begitu, dari sisi bahasa dan istilah dia sama. Hanya di dalam bentuk penggunaannya. Kalau untuk yang mutlak, itu digunakan bahasa apa? Al-fard. Untuk yang nisbi digunakan bahasa apa? Al-gharib. Ini penggunaan kebanyakannya. Ya. Kalau mau digunakan fardun nisbi, fardun mutlak, boleh saja. Gharib nisbi, gharib mutlak, boleh saja. Jelas ya? Baik. Jadi sekarang al-fard ya. Jadi sekarang al-gharib dan al-fard terbagi dua. Ada yang mutlak dan ada yang apa? Ada yang nisbi. Apa itu mutlak? Ibnu Hajar mengatakan kalau gharabanya, kegharibannya pada asal sanad. Iya. Asal sanad itu perputaran sanadnya. Dan semuanya kembali ke situ. Ya. Tentunya namanya asal sanad, ujungnya adalah apa? Ujungnya adalah sahabat. Ya. Jadi saya beri contoh misalnya. Ya, kemarin kita bawakan hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Humaidi. Al-Humaidi dari siapa? Sufyan Ibn Uyainah. Sufyan dari Yahya bin Sa'id. Yahya dari Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah. Alqamah dari Umar. Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi perhatikan ya hadis innamal a'malu binniyat. Al-Bukhari meriwayatkan dari siapa? Al-Humaydi, Abdullah bin Zubair. Al-Humaydi meriwayatkan dari siapa? Sufyan ibn Uyayna. Sufyan meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim meriwayatkan dari Al-Qamah ibn Waqqas. Al-Qamah dari dari Umar bin Khattab. Jelas ya? Ya, baik. Kalau misalnya ya, kalau di dalam hadis ini secara khusus yang meriwayatkan dari Umar cuma Al-Qamah, tidak ada yang riwayat lain. Ya, dari Al-Qamah Muhammad Ibrahim, dari Muhammad bin Ibrahim Yahya bin Sa'id. Sampai sini yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id ini jumlahnya banyak. Ya, puluhan, bahkan sebagian ada yang mengatakan ratusan. Ratusan jumlahnya. Jadi banyaknya rawi yang meriwayatkan di sini, ya, dari Yahya bin Sa'id banyak sekali yang meriwayatkan. Ya, menunjukkan bahwa perputaran semua sanad itu kembali ke mana? Kembali kepada Yahya bin Sa'id. Jelas ya? Iya. Jadi kalau misalnya ya, semuanya kembali kepada Yahya bin Sa'id, maka di sini dikatakan fardnya, kegharibannya sifatnya apa? Mutlak atau nisbi? Ya, ini mutlak, dia kembali kepada satu sanad. Cuman satu sanad saja riwayat hadits ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan hadits lain. Kita beri contoh hadits yang lain. Diberi contoh oleh Ibnu Hajar di dalam An-Nukat. Ya, hadis Anas bin Malik. Ya, perhatikan contohnya. Ini contoh untuk hadits gharib apa? Gharib nisbi. Ya. Contoh hadits annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah dan beliau memakai topi besi. Ya. Ini hadits banyak sahabat yang meriwayatkannya. Ibnu Hajar menguraikan jalur-jalur periwayatan hadis ini panjang lebar di An-Nukat ala Ibnu Salah. Ya. Ada dari Anas bin Malik, ada dari sahabat yang lain, banyak sahabat. Jelas ya? Jadi kalau dari sini dikatakan gharib atau tidak? Hah? Tidak gharib. Karena banyak sahabat yang apa? Meriwayatkan. Tapi dari Anas bin Malik, Anas bin Malik juga punya beberapa riwayat. Banyak muridnya yang meriwayatkan. Tapi ada jalan dari Az-Zuhri, ya. Dan khusus Az-Zuhri ini tidak ada yang meriwayatkan dari Az-Zuhri kecuali siapa? Kecuali Malik. Jadi Malik meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Anas hadits ini dianggap gharib, sebab memang tidak ada yang bersyirikat bersama yang Malik dalam meriwayatkan hadits ini dari mana? Az-Zuhri. Tapi gharibnya dianggap gharib apa? Nisbi. Gharibnya dari sisi riwayatnya kepada Az-Zuhri saja, kepada Anas. Adapun asal haditsnya apa? Gharib atau tidak? Bukan gharib. Kalau begitu ini disebut gharib apa? Gharib nisbi. Jelas ya? Ya. Itu perbedaannya. Ya, kalau gharib mutlak, dia cuma punya satu sanad saja, itu mutlak. Tapi kalau gharib nisbi, dah harus dia punya satu sanad. Mungkin dia punya banyak sanad, tapi salah satu dari sanad itu ada kegariban di tengahnya. Jelas ya? Baik. Ini pembagian gharib yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di sini. Ya. Nah, dan gharaba itu banyak bentuknya. Kadang seorang rawi thiqah meriwayatkan dari thiqah. Ya. Misalnya di dalam sebuah hadis dikatakan tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari apa namanya? Fulan kecuali si fulan. Iya. Dan kadang gharib itu pada sebuah penduduk negeri. Misalnya ini hadis ya, seperti yang saya beri contoh tadi, hadis Abdullah bin Zaid. Ya. Yang mana Al-Hakim berkata tafarrada biha apa? Ahli Mesir. Penduduk Mesir bersendirian di dalam meriwayatkannya. Itu hanya riwayat penduduk apa? Penduduk Mesir. Itu gharib juga dari arah itu. Mungkin hadis Abdullah bin Zaid banyak periwayatnya. Tapi khusus untuk kalimat itu hanya diriwayatkan untuk oleh siapa? Hanya diriwayatkan oleh penduduk Mesir. Iya. Baik. Dan kadang gharib dia dari riwayat sebagian penduduk negeri dari penduduk negeri lainnya. Misalnya ini dari riwayat penduduk Basrah dari penduduk Madinah, misalnya. Ya. Ini dari riwayat penduduk Mesir dari penduduk Madinah, misalnya. Ini juga disebut gharib. Gharib dari sisi apa? Nisbi atau mutlak yang seperti ini? Ya, itu nisbi ya. Sifatnya nisbi. Ya, asal haditsnya mungkin ya, hadits masyhur. Tapi ada sebuah riwayat, itu hanya penduduk Madinah yang meriwayatkan. Misalnya. Baik. Jadi itu secara global ya pembagian hadits al-ghoribs. Iya. Dan hadits gharib sama dengan hadits yang lainnya, dia ada yang sahih, ada yang dia apa? Ditolak. Cuman kebanyakan penggunaan kata al-gharib itu adalah hal yang dipermasalahkan. Karena kata al-gharaba itu hal yang aneh sendiri. Ya. Karena itu sejumlah para a'immah ada ucapan yang mencela hadits-hadits gharib. Jelas ya, sebab yang diambil asalnya adalah hadits yang masyhur dikenal oleh manusia. Tapi bukan artinya hadits yang gharib itu ditolak, tidak. Ya. Karena hadits innamal a'malu binniyat, hadits apa? Hadits gharib, dia adalah hadits yang pertama di Sahih Al-Bukhari. Tidak ada yang menolaknya. Dan hadits yang paling terakhir di Sahih Bukhari, hadits siapa? Hadits Abu Hurairah. Hadits Abu Hurairah. Ya, juga gharib. Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Itu hadits yang terakhir. Jadi beliau buka dengan hadits gharib, beliau tutup juga dengan hadits apa? Hadits gharib. Dan tidak ada ulama yang mengingkarinya. Iya. Jelas ya? Baik. Selesai sudah pembahasan tentang hadits al-gharib. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Beberapa pembahasan seputar hadits makbul. Ya. Ibnu Hajar setelah menguraikan bahwa hadits ahad itu ada yang makbul, ada yang mardud. Sekarang beliau mulai menguraikan hadits yang makbul itu apa? Ada pembagiannya. Hadits yang mardud itu apa? Ada pembagiannya. Iya. Jelas ya? Kata beliau rahimahullah, wa khabarul ahad binakli adilin tamid dhabati muttasil as-sanadi ghairu muallalin wala syadin wa sahihu lidati. Iya. Kata beliau, dan khabar ahad yang dinukil, khabaru al-ahad, khabar ahad binakli adilin yang dinukil oleh seorang rawi yang adil, tamid dhabiti, yang sempurna dhabatnya, sempurna dhabatnya, muttasilat sanadi, bersambung sanadnya, ghairu muallalin wala syaddin, bersambung sanadnya, tidak ada illahnya dan tidak pula syadd, huwa sahihu lidatih, itulah yang disebut dengan nama sahih apa? Lidatihi. Iya, sekarang beliau mulai masuk menguraikan hadits makbul, ada yang terbagi menjadi hadits apa? Hadits sahih. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa tatafawatu rutabuhu bitafawuti hadhihi al-awsaf. Setelah menguraikan hadits sahih, beliau uraikan bahwa hadits sahih itu derajatnya, tingkatannya berjenjang-jenjang, tidak satu derajat dan tingkatan. Iya. Tabliyah dan rutbahnya, tingkatannya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan sifat-sifat itu. Ya, jadi ada lima sifat disebut dalam hadits sahih, perbedaan lima sifat itu yang membedakan jenjang kesahihannya. Wa min thamma quddima sahihul Bukhari thumma Muslimin thumma syurutuhuma. Dibangun di atas hal ini, wa min thamma, dibangun di atas hal itu, didahulukan sahih al-Bukhari, kemudian sahih Muslim, setelah itu syarat Bukhari dan Muslim yang didahulukan. Fa in khaffa ad-dhabtu fal hasanu lidatihi. Kalau dhabatnya kurang, kalau hadits sahih tadi dhabatnya sempurna, kalau hadits, kalau kapan dhabatnya kurang, fal hasanu lidatihi, dia disebut sebagai hasan apa? Lidatihi. Iya. Baik. Fa in khaffa ad-dhabtu fal hasanu lidatihi. Apabila dhabatnya kurang atau ringan, maka dia disebut hasan apa? Lidatihi. Wa bi kasrati turukihi yusahhah. Dan jalannya yang banyak, kalau misalnya hadits hasan lidatihi banyak jalannya, ada beberapa jalur. Misalnya jalur pertama hasan lidatihi, jalur kedua hasan lidatihi, jalur ketiga hasan lidatihi. Maka tiga jalur ini bisa disahihkan. Naik derajatnya dari hasan menjadi apa? Sahih. Tapi bukan sahih lidatihi, sahih apa? Ligairihi namanya. Fa in jumi'a, kalau dikumpulkan antara keduanya, maksudnya kata sahih dan hasan kalau dikumpulkan. Apa artinya? Misalnya dalam sebuah hadis tertulis hasanun sahih. Seorang imam berkata ini hadith hasanun sahih. Apa artinya? Ibnu Hajar menafsirkan. Falit taraddudi fin nakil haitsu tafarrud. Kalau hadith yang dikatakan hasan sahih itu cuma satu jalan, maka itu ada taraddud. Ya, ada ada kebimbangan antara yang memberi hukum. Ya, dia ragu ini hadith hasan atau sahih. Begitu maknanya. Wa illa fa bi'tibar isnadaini. Tapi kalau dia punya dua sanad, maka salah satunya hasan dan salah satunya apa? Sahih. Ini akan kita terangkan ya. Ini kita terjemah dulu global. Kemudian kata beliau wa ziyadatu rawihi ma maqbulah, dan tambahan rawi keduanya yaitu rawi hadith sahih dan rawi hadith hasan, tambahannya maqbulah, diterima. Malam taqa munafiatan liman huwa awthaq, sepanjang tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih kuat. Iya, ini disebut ziyadatu tsiqah. Ini akan datang pembahasannya. Fa in khulifa bi arjah farrajihul mahfuz. Ternyata kalau dia diselisihi oleh rawi yang lebih rajih, lebih kuat, farrajihu al mahfuz. Maka yang rajih disebut mahfuz, itu yang terjaga. Wa muqabiluhu asyad. Dan kebalikannya, lawannya disebut syad. Ya, mahfuz diterima, syad dhaif. Wa ma dha'fi farrajih al-marfu al-ma'ruf wal muqabiluhu al-munkar. Kalau ada kelemahan pada rawi, rawi lemah menyelisih rawi yang lebih kuat, maka yang lebih kuat riwayatnya disebut al-ma'ruf, dan riwayat kebalikannya pada rawi yang lemah itu hadisnya disebut hadis munkar. Ya, jelas ya? Kemudian kata beliau wal fardun nisbi. Fardun nisbi, kalau dia fardnya nisbi, ya. In wafaqahu ghairuhu fahuwa al-mutabi. Kalau ada yang lain yang menyetujuinya, meriwayatkan sama, maka orang yang meriwayatkan sama itu disebut mutabi, pengikut untuknya. Wa in wujida matnun yushbihuhu fahuwa syahid. Kalau ternyata matan riwayat hadith gharib nisbi itu ada yang semisal dengannya di riwayat lain, maka riwayat lain itu disebut syahid. Wa tatabbu turuq lidzalika huwa al-i'tibar. Ya, jalan untuk mencari syahid dan mutabi itu disebut i'tibar. Jelas ya? Ini terjemahan global ya. Ya, dari ucapan Ibnu Hajar itu tadi kita akan menguraikan 23 pembahasan. Ada 23 pembahasan yang akan kita uraikan. Pembahasan yang pertama, pembagian hadis ahad menjadi hadis sahih, hasan dan dhaif. Ini pembagian dari arah lain. Iya. Jadi saya sudah sebutkan ya, Ibnu Hajar membagi hadis dari banyak arah. Ada dari arah sampainya kepada kita, dari sisi diterimanya atau tidaknya. Sekarang dari sisi kesahihan tidaknya. Dari sisi kesahihan tidaknya, hadis ahad terbagi tiga. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, dan ada hadis yang apa? Hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Iya. Hadis yang sahih itu terbagi dua. Ada sahih lidatihi, dan ada sahih apa? Ligairihi. Ya. Dan hadis hasan juga terbagi dua. Ada hasan lidatihi, dan ada hasan apa? Ligairihi. Kalau hadith dhaif itu banyak jumlahnya. Karena itu tidak diterangkan pembagiannya. Sebab pembagiannya banyak dan akan diterangkan nanti ya. Secara global beberapa yang dhaif. Ya. Dan berapapun yang ditulis dari kelemahan, mungkin saja hadith dhaif itu jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Ya. Jelas ya? Baik, jadi itu penggambaran secara globalnya. Hadits terbagi menjadi tiga. Ada hadits sahih, ada hadits hasan, dan ada hadits apa? Dhaif. Hadits sahih terbagi menjadi dua. Ada sahih lidatihi, ada sahih li gairihi. Hasan pun demikian. Ada hasan lidatihi, dan ada hasan apa? Li gairihi. Iya. Jadi ini global pembagiannya. Ya. Masalah pembagian hadits menjadi tiga. Pembagian hadits menjadi tiga. Ini adalah istilah yang terkenal di kalangan ulama belakangan. Iya. Sebab dahulu hanya dikenal dua saja. Hanya dikenal sahih dan dikenal apa? Dhaif. Yang hasan itu masuk di dalam apa? Di dalam sahih yang dulu. Ya, karena itu kalau antum baca judul Sahih Al-Bukhari, judul aslinya Al-Jami'us Sahih, ya, li sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ayyami. Al-Jami' As-Sahih. Sebut Al-Jami' As-Sahih. As-Sahih saya yang disebutkan hasan. Ya, jelas ya? Imam Muslim pun demikian. Hanya disebut kata sahih, tidak ada hasannya. Padahal di dalam Bukhari dan Muslim ada hadits yang sahih, ada hadits yang apa? Hadits yang hasan. Ya, dari sisi sana. Tapi semuanya disebut sahih. Ada penggunaan kalimat hasan di kalangan ulama dahulu di masa Al-Bukhari dan seterusnya ke atas, tapi itu di penggunaan hasan untuk makna selain istilah, makna bahasa mereka gunakan. Iya. Misalnya kalimat haditsnya sangat indah. Dikatakan ini hadits hasan jiddan, sangat hasan. Maksudnya sangat cantik, sangat bagus. Iya. Bukan hasan bermakna apa? Bermakna istilah. Ya, pembagian hasan, ada hadits hasan itu masyhur setelah masa Imam At-Tirmidzi. Karena At-Tirmidzi pertama kali yang menggunakan kata apa? Yang paling pertama kali menggunakan kata al-hasan secara istilah. Dan beliau sebutkan istilah hasannya walaupun yang beliau maksudkan makna hasan li ghairihi. Jelas ya? Ya. Kemudian datang Al-Khattabi. Beliau menerangkan bahwa ahlul hadith membagi hadith ini menjadi tiga. Hadith sahih, hasan dan apa? Da'if. Ya. Dan inilah yang dipegang oleh kebanyakan ahli hadith setelahnya. Dibedakan antara hadith yang sahih, hasan dan hadith yang apa? Hadith yang da'if. Al-Iraqi, rahimahullahu ta'ala dalam alfiyahnya, beliau berkata, wa ahlu hadha sya'ni qassamu sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan. Ahlu hadha sya'an, ya, ahli hadith, perkara hadith, mereka membagi hadith-hadith itu menjadi tiga. Hadith sahih, hasan, dan hadith da'if. Jelas ya? Baik. Ini tentang pembagian. Ya. Jadi antum, kalau misalnya nanti baca sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibn Khuzaimah, sahih Ibn Hibban, ternyata ada hadith hasan juga di dalamnya, jangan heran. Sebab itu penggunaan apa? Penggunaan terdahulu. Jelas ya? Baik. Dan sampai hari ini juga para ulama kita seperti itu. Syekh Al-Albani ya, menyebut bukunya Sahih Sunan Abi Daud. Ya, padahal di dalamnya juga ada yang dihasankan oleh beliau. Ya. Jelas ya? Syekh Mukbil menulis buku As-Sahihul Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain. Banyak hadith hasan di dalamnya. Karena ini penggunaan sahih mencakup di dalamnya apa? Hasan pula. Hadith hasan juga. Baik. Jadi sekarang Ibnu Hajar membagi hadith menjadi tiga. Nah, pembagian tiga ini yang akan didetailkan. Dan sebenarnya ini inti ilmu mustalah. Ya, sebab kita mempelajari mustalah untuk apa? Untuk membedakan mana hadith yang sahih, yang hasan, dan mana yang apa? Daif. Hadith sahih dan hasan ini yang diamalkan. Hadith daif yang apa? Ditolak. Bagaimana cara mengetahui ini hadits dhaif? Bagaimana cara mengetahui ini hadits sahih, ini hadits hasan? Nah, inilah aturan-aturan yang akan diterangkan oleh beliau. Jelas ya? Sekarang beliau memulai menjelaskan definisi hadits sahih. Iya. Nah, ini pembahasan kita yang kedua. Definisi hadits sahih. Jelas ya? Kata Ibn Hajar rahimahullah, wa khabar al-ahad beliau berikan definisi. Khabarul ahad binakli adilin tamid dhabati muttasil as-sanadi ghairu muallalin wala syaddin huwa sahih li dhati. Khabarul ahad dengan penukilan rawi yang adil. Dengan penukilan rawi yang adil. Penukil rawi yang adil. Muttasil as-sanad. Tamid dhabati. Yang sempurna dhabatnya. Ya. Dinukil rawi yang adil. Sempurna dhabatnya. Ini ketentuan yang kedua. Muttasil as-sanadi, bersambung sanadnya. Ini ketentuan yang ketiga. Ya. Ghairu muallalin wala syaddin. Tidak ada ilalnya. Tidak ada illah di dalamnya, tidak ada cacatnya. Dan tidak pula syadd. Berarti semuanya ada berapa syarat? Ketentuan hadits sahih ada lima. Kata beliau kalau terpenuhi lima syarat ini, huwa sahihu li dhatihi. Itulah yang disebut dengan hadits apa? Sahih lidatihi. Jadi ini definisi hadits sahih. Definisi hadits sahih. Jadi secara global hadits sahih itu terkumpul di dalamnya berapa syarat? Hah? Terkumpul di dalamnya lima syarat. Pada hadits yang sahih. Ya, syarat yang pertama, ya kita hitung aja dulu ya dari bahasa Ibnu Hajar. Adilin binakli adilin. Rawinya harus apa? Harus adil. Itu syarat yang pertama. Rawinya harus adil. Ya. Kemudian syarat yang kedua. Tamid dhabati. Ya. Baik. Syarat yang kedua. Dia harus tam ad-dhabat. Sempurna dhabatnya. Nah, dia sempurna babatnya. Syarat yang ketiga, muttasilat sanad, bersambung sanadnya. Syarat yang keempat, gairu muallal, tidak ada illah. Dan syarat yang kelima, wala syad, dan tidak pula apa? Tidak pula syad. Jadi secara global ada berapa syarat? Hah? Lima syarat. Iya. Dipahami lima syarat ini ya. Syarat yang pertama tadi. Hendaknya rawi hadis sahih dia apa? Adil. Syarat yang kedua. Rawi hadis sahih dia apa? Tamat babat. Sempurna babatnya. Syarat yang ketiga. Hendaknya sanadnya apa? Muttasil. Ittisalus sanad. Disyaratkan. Ittisal as-sanad. Bersambung sanadnya. Syarat yang keempat. Tidak boleh ada illah. Dan syarat yang kelima tidak boleh apa? Ada syudud. Tidak boleh syad. Jadi lima syarat. Lima syarat ini. Kalau diglobalkan terbagi dua. Ada syarat. Subutiyah. Dan ada syurut apa? Salbiyah. Ya. Subutiyah itu syarat yang harus ada pada sanad. Salbiyah adalah syarat yang harus. Bermana dia harus dihilangkan dari sanad. Jelas ya? Jadi sebuah hadits sahih harus terkumpul padanya tiga hal. Yang pertama, bersambung sanadnya. Yang kedua, seluruh rawinya adil. Yang ketiga, seluruh rawinya apa? Dhabit. Selain daripada itu, hadits yang sahih harus dibuang darinya dua hal. Tidak boleh ada illah di dalamnya. Kalau ada illah, jadi sahih atau tidak? Tidak menjadi sahih. Jadi lemah. Dan tidak boleh pula apa? Syad. Itu mana subutiyah dan apa? Salbiyah. Ya, itu pembagian lain ya. Tapi globalnya seperti yang kita terangkan tadi. Berapa syarat semuanya? Lima syarat. Ada lima syarat. Sekarang lima syarat ini kita akan rinci satu persatu. Iya. Supaya kita tahu bagaimana cara menghukumi hadits yang sahih. Baik. Kita buka dari bahasa Al-Hafidz Ibnu Hajar saja. Supaya lebih mudah. Ya, walaupun dari lima syarat ini kita mau mulai terangkan syad dulu boleh, mau terangkan illah dulu boleh, mau terangkan yang mana saja, yang penting lima-limanya diterangkan, kan begitu. Tapi kita buka dari bahasa Ibnu Hajar. Syarat yang pertama dinukil oleh rawi yang apa? Rawi yang adil. Iya. Dinukil oleh rawi yang adil. Nah, ini kita sudah di pembahasan yang keberapa ini? Pembahasan yang keempat ya, syarat-syarat hadis sahih. Pembagian hadis sahih itu ketika Ibnu Hajar berkata sahih lidatihi, itu mengisyaratkan pembagian. Jadi sahih terbagi dua, ada lidatihi dan ada apa? Ligairihi. Selesai ya pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat syarat-syarat hadis sahih. Ini sekarang kita uraikan syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih yang pertama, iya. Baik. Yang pertama adalah binakli adilin, dinukil oleh seorang rawi yang adil. Ya, Ibnu Hajar menjelaskan mana al-adalah. Ya. Jadi antum di pembahasan adil itu ada beberapa bahasa ya. Bisa dikatakan adalah turwa. Ya, adalah apa? Arwa, sebab kata adil itu isim fa'ilnya. Pelaku, orang yang adil. Adil masdarnya, bisa juga dikatakan adalah. Ya. Jadi syaratkan padanya adalah turwa, keadilan apa? Rawinya. Ya. Baik. Al-adl itu apa? Ibnu Hajar memberi definisi. Al-adl man lahu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Iya. Adl itu man lahu malakah. Kata Ibnu Hajar al-adl adalah siapa yang memiliki malakah. Man lahu malakah. Pembawaan ya artinya malakah, kepribadian. Ya. Sifat. Malakah tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Tahmiluhu yang membawa dia, selalu membimbing dia ala mulazamati taqwa, untuk berada di atas makna ketakwaan. Wal muru'ah, dan menjaga muru'ahnya, menjaga adabnya. Ya. Jadi ini yang disebut al-adl. Ya. Jelas ya? Ya, di kalimat adil ini ada beberapa hal yang perlu diterangkan. Yang pertama dikatakan malakah. Malakah itu seperti saya sebutkan tadi, dia adalah sifat apa yang tertanam dalam jiwa, pembawaan diri, itu malakah. Dia memiliki malakah tahmiluhu, yang mengantar dia untuk selalu mulazama di atas ketakwaan. Ya, berada di atas apa? Ketakwaan. Takwa itu apa? Ibnu Hajar terangkan. Mana takwa? Ijtinabu al-amali sayyi'ah min syirkin aw fiskin aw bid'ah. Takwa itu dia meninggalkan perbuatan yang jelek dari kesyirikan, kefasikan dan apa? Bid'ah. Ya. Jadi kalau ada seorang rawi dia berbuat kesyirikan, diterima haditsnya? Hah? Tidak diterima, sebab dia apa? Ghairu adil, tidak adil namanya. Karena dia jatuh dalam kesyirikan. Ada rawi hadits dia pendusta. Diterima haditsnya? Hah? Tidak diterima, sebab dia tidak adil. Tidak ada adalahnya. Pendusta. Ada rawi minum ballo. Ya. Dia minum minuman keras. Ya. Diterima haditsnya? Hah? Tidak diterima. Sebab itu kefasikan. Jelas ya? Adapun masalah bid'ah, itu bid'ah akan datang pembahasannya. Apakah diterima riwayat ahlul bid'ah atau tidak? Jelas ya? Itu pembahasan lain. Iya. Jadi ini maksudnya, dia punya pembawaan yang membawa dia di atas ketakwaan. Takwa, kemudian ada muru'ah juga. Muru'ah itu adalah etika-etika kejiwaan yang dia jaga. Dengan menjaga akhlaknya, kebiasaan. Dan ini kembali kepada urf. Kembali kepada urf. Iya. Kepada sebuah urf, sebuah negeri. Jelas ya? Jelas sampai sini? Iya. Kalau misalnya ada orang yang rawi misalnya, dia keluar pakai celana dalam saja. Ya. Ini punya adalah. Ya, dia mungkin saja berkata, "Oh, aurat kan cuma yang besar itu saja. Itu aja yang ditutup. Yang lainnya bukan aurat." Ya. Jelas ya? "Oh, saya antara laki-laki saja." Ya, ini tidak punya adalah. Sebab itu bukan muru'ah. Itu bukan apa? Dari muru'ah yang baik. Ya, mungkin nanti memasukkannya ke dalam pembahasan kefasikan. Ya, tidak ada ketakwaan. Tapi dia bukan muru'ah. Tapi ingat ya, muru'ah ini kembali kepada apa? Ukuran syariat dan ukuran kebiasaan di sebuah tempat. Iya. Jangan sembarangan juga. Iya. Seperti ada seorang rawi yang berlebihan dalam hal ini, dia mendatangi seorang guru. Kemudian ternyata dilihat guru itu kencing berdiri. Dia tinggalkan rawinya. Dia tinggalkan gurunya. Masa guru kencing berdiri? Tidak mau ambil hadis dari guru. Ini benar atau tidak? Ini tidak benar. Sebab ini berlebihan. Ya, Nabi SAW ya, pernah disebut kencing berdiri. Di dalam hadis Hudzaifah riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Iya. Baik. Jadi kalau begitu... Ya, adalah ini yang namanya muru'ah itu kembali kepada urf dan kembali kepada apa? Syariat. Dua hal yang jadi ukuran. Bukan kembali kepada istihsan. Oh, mungkin bagusnya begini. Wah, ini kayaknya enggak layak. Oh, enggak cocok. Ya. Jelas ya? Kalau dia enggak cocok, silakan dia enggak cocok untuk dirinya sendiri. Tapi dia jangan larang orang lain. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak makan daging apa? Daging bab. Beliau katakan, itu tidak ada di tempat saya. Akhirnya saya kurang enak untuk memakannya. Tapi beliau sendiri bolehkan para sahabatnya untuk makan. Jelas ya? Maka ini jangan menjadi letak perbedaan di sini. Ya, selesai pembahasan al-adalah. Harus diketahui bahwa al-adalah ini digandengkan dengan syarat yang kedua. Dia tidak cukup adil saja rawinya. Rawi itu harus punya apa? Punya dhabat. Ya. Dhabat ini kekuatan penghafalan. Ya. Kekuatan penghafalan. Sehingga dia tahu riwayatnya, yakin terhadap riwayatnya, di dalam menerimanya dan di dalam menyampaikannya. Di dua hal dhabatnya. Ketika menerima hadis dan ketika apa? Menyampaikan. Iya. Baik. Iya. Seorang rawi yang adil belum tentu dia apa? Dia dhabit. Demikian pula seorang rawi yang dhabit belum tentu dia apa? Dia adil, belum tentu. Iya. Ini tidak saling mengharuskan, tapi dia adalah dua syarat yang dua-duanya harus berada pada seorang rawi. Ada rawi hafalannya hebat, luar biasa. Ya. Saya beri contoh misalnya Sulaiman bin Daud Asy-Syadzakuni. Ya, tulis namanya. Sulaiman bin Daud siapa? Asy-Syadzakuni. Ya. Sulaiman bin Daud Asy-Syadzakuni. Ya. Ini orang Sulaiman bin Daud Asy-Syadzakuni. Hafalannya menakjubkan. Luar biasa. Sampai Imam Ahmad berkata, Asy-Syadzakuni lebih hebat hafalannya daripada kami. Ya. Tapi semua para ulama sepakat menolak hadisnya. Kenapa? Sebab dia ini pendusta. Tidak punya apa? Tidak punya adalah. Ada dhabat tapi tidak ada apa? Tidak ada adalahnya. Ya. Ada dhabat tapi tidak punya apa? Tidak punya adalah. Contoh rawi lain yang tidak diterima karena tidak ada adalahnya. Muhammad bin Umar Al-Ju'abi. Ya, Muhammad bin Umar siapa? Al-Ju'abi. Ya, ini seorang ahli hafalan kelas tinggi. Ya. Punya kisah yang masyhur. Dia mengadu hafalan dengan siapa? Imam At-Tabarani. Sulaiman Ibn Ayyub At-Tabarani. Ya. Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub At-Tabarani, Abu Al-Qasim. At-Tabarani ini semua orang tahu hafalannya. Ya. Pernah suatu hari Al-Ju'abi bertemu dengan At-Tabarani di depan seorang penguasa. Lalu keduanya pun sama-sama menyampaikan hadis. Al-Ju'abi berkata, saya punya hadis, tidak ada yang meriwayatkannya kecuali saya. Ya. At-Tabarani juga berkata, saya punya hadis, tidak ada yang meriwayatkannya kecuali saya. Terus seperti itu. Saling membawakan hadis. Ya. Sampai akhirnya Al-Ju'abi berkata, saya punya hadis, di dunia hanya saya yang punya hadis ini. Ya. Kata Tabarani, mana hadisnya? Kata Al-Ju'abi, haddatsana fulan, menceritakan kepada saya si fulan. Dia meriwayatkan dari Sulaiman Ibn Ayyub dari si fulan. Kata Tabarani, Sulaiman bin Ayyub itu adalah saya. Riwayatkanlah dari saya supaya lebih tinggi hadis kamu. Ya. Maka Al-Ju'abi pun kalah. Jelas ya? Tapi sisi ininya di sini, Al-Ju'abi ini punya hafalan. Tapi dia ini rawi yang fasik. Ya, saya tidak ingat sekarang dia minum khamar atau dia tidak sholat. Saya lupa ininya. Ada kefasikan yang dia lakukan. Karena itu tidak diterima oleh para ulama hadisnya. Ya, bisa dibaca ya biografinya ada di Syarah Lamin Nubala. Ya. Baik. Ya, sekali lagi, adalah itu penting. Punya babat tapi tidak ada adalah, tidak diterima. Demikian pula dia punya adalah, tapi tidak ada babatnya, diterima atau tidak? Ya. Tidak diterima. Harus ada babat. Ya, jangan melihat dari adalahnya saja. Ya. Jangan melihat hanya dari apa? Hanya dari adalahnya. Ya. Sebab kalau hanya dilihat penampilannya saja, adalahnya saja, wah itu repot nanti. Ya. Akan menjadi apa? Akan menjadi hal yang tidak baik. Ya. Karena itu disebutkan di dalam Al-Kifayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi dari Ya'qub bin Sufyan. Kata beliau, saya mendengar seorang bertanya kepada Ahmad bin Yunus tentang Abdullah Al-Umari. Tahu Abdullah Al-Umari? Dia dhaif atau thiqah? Dhaif ya. Abdullah Al-Umari maruf. Yang thiqah itu saudaranya Ubaidullah. Tapi kalau dia sendiri Abdullah Al-Umari, ini dhaif. Abdullah Al-Umari ini keturunan Umar bin Khattab. Nama lengkapnya Abdullah ibn Umar bin Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab. Jadi Al-Umari itu nisbat kepada siapa? Umar bin Khattab. Ya. Maka ditanyakan kepada Ahmad bin Yunus, ada orang yang bertanya, Abdullah bin Umar Al-Umari dhaif? Ya. Maka Ahmad bin Yunus berkata, tidak ada yang mendhaifkannya. Innama yudhaifuhu rafidiyun baghidun li abaihi. Sungguh yang melemahkan Abdullah bin Umar hanya seorang Syiah Rafidhah yang benci kepada ayah-ayahnya. Orang Syiah kan benci kepada Umar ya. Kan begitu. Jadi katakan yang benci kepadanya itu cuma siapa? Orang yang benci kepada ayah-ayahnya saja yang mentaiskannya. Kemudian kata Ahmad bin Yunus, "Walau ra'aita lihyatahu wa khidabahu wa hay'atahu la arafta annahu thiqah." Andai kata kamu lihat jenggot dia, ya. Kemudian kamu lihat bagaimana dia memakai hinna, khidab, ya, memutihkan rambut putihnya di apa namanya, di semir. Dan kamu lihat penampilan dia, kamu akan tahu bahwa dia adalah rawi yang apa? Rawi yang thiqah. Ya. Jadi Ahmad bin Yunus di sini menilai thiqahnya Abdullah bin Umar dari apa? Dari penampilan. Ya, dia pakai jenggot, masya Allah. Ya. Penampilan hayanya, ya, dari penampilan dinilai. Ini adalah yang dia nilai. Rajin sholat, bagus puasa, ibadah. Hah? Itu yang dinilai. Maka Al-Khatib Al-Baghdadi memberikan ta'liq terhadap kisah ini. Kata beliau, "Fahtajja Ahmad bin Yunus ala anna Abdullah al-Umari thiqah bima laysa hujjah." Ahmad bin Yunus berdalil bahwa Abdullah bin Umar al-Umari itu thiqah, dia berdalil dengan sesuatu yang bukan hujjah. Kenapa? "Li'anna husnal hay'a mimma yashtariku fihi al-'adlu wal majruh." Karena baiknya penampilan ini dari hal yang semua orang bersyarikat di dalamnya. Orang yang adil dan orang yang majruh, orang yang cacat, ya. Yang tidak adil juga bisa bagus penampilannya. Jelas ya? Bisa bagus penampilannya. Ya. Jadi, nah selamanya seorang itu ada penampilan bagus, dia dikatakan bagus dalam periwayatan. Ya. Dia adil. Jadi bukan penampilan zahir saja yang dinilai. Ya. Karena itu harus diketahui bahwa al-adala ini, ya, ini pembahasan, ya, yang dikatakan oleh para ulama tidak sekedar dilihat penampilan zahirnya. Ya, karena itu Ibnu al-Athir berkata, "Al-adala la tu'raf illa bi khibratin batinah wa bahthin an sariratil adl wa siratihi." Adala itu tidak diketahui kecuali dengan mengetahui khibrah, mendalami khibrah batinnya. Iya. Diketahui misalnya keyakinannya, diketahui amalannya. Dan dibahas tentang rahasia keadilannya dan kisah hidupnya. Dilihat. Jelas ya? Kisah hidupnya. Maka inilah rawi yang disebut sebagai rawi yang apa? Rawi yang adil. Sisa di sini muncul pertanyaan. Bagaimana kita tahu bahwa rawi ini adil? Hah? Cara mengetahuinya dengan banyak hal. Ya. Tapi yang paling pokoknya, yang pertama, dengan kemasyhuran, istifadah. Sudah terkenal, rawi ini adalah rawi yang apa? Adil, dia orang yang menjaga di atas ketakwaan dan murwanya baik. Istifadah. Kira-kira ada yang bertanya, Imam Syafi'i itu adil atau tidak? Ada yang bertanya begitu? Tidak, semua orang paham. Ada yang bertanya, Imam Malik itu adil atau tidak? Hah? Ya, tidak ada yang bertanya lagi. Sebab sudah istifadah, itu masyhur sudah. Mereka berdua imam, kaum muslimin. Jelas ya? Jadi cara yang pertama dia istifadah. Yang kedua, cara yang kedua mengetahui dia adil, dengan tansis, dengan nas dari seorang imam. Ada imam yang berkata dia siqah, dia adil, itu kalimat itu. Karena kata siqah itu mengumpulkan adalah dan babat sekaligus. Jelas ya? Iya. Baik, itu dua hal. Dan sebenarnya ada hal yang lain, tapi ini ringkasan. Kita tidak ingin terlalu banyak meluas. Saya pindah ke pembahasan syarat yang kedua. Tentang doktor ruah. Babat para rawi. Iya. Disyaratkan oleh Ibnu Hajar, tamyat babati, sempurna babatnya. Ini kalimat Ibnu Hajar menjelaskan atau menekankan penjelasan. Karena babat dua macam. Ada babat yang sempurna, ada babat yang apa? Kurang. Kalau babatnya sempurna, atau babatnya penuh, ya ini rawi apa? Rawi siqah. Kalau babatnya kurang, itu rawi hadith apa? Hadith hasan. Iya. Tapi Ibnu Hajar membahasakannya dengan kalimat tamid dhabt. Yang kebanyakan ulama lain dia bahasakan dengan kata ad-dhabit. Kata dhabit saya. Sebab ketika diitlakkan si fulan dhabit, itu artinya sempurna dhabtnya, itu mutlak penggunaan kata. Tapi Ibnu Hajar di sini ingin menekankan. Karena itu beliau bahasakan dengan bahasa apa namanya? Terperincinya tamud dhabt, sempurna dhabtnya. Padahal kata tamud dhabt itu sama saja dengan kata ad-dhabit. Kalau asal penggunaannya dhabit, dia bermakna sempurna dhabtnya. Kecuali kalau ada indikasi menunjukkan bahwa dhabtnya agak lemah. Jelas ya? Baik. Dhabt itu apa? Ya. Dhabt ini bisa diketahui ya dengan kita melihat pembagian dhabt itu. Nah, ya, dan ini pembahasan yang kelima saya sebutkan di sini ya, definisi dan pembagian dhabt. Ya, sebab Ibnu Hajar menyinggung kalimat tamud dhabt. Karena itu saya definisikan dan saya bagi khusus. Ya, pembagian dhabt, dhabt terbagi dua. Ada dhabtu sadrin dan ada dhabtu apa? Dhabtu kitab. Ya. Dhabt terbagi dua. Ada dhabt sadr, dhabt hafalan. Di dalam dada dia hafal. Dan ada dhabt kitab, ada yang dia hafal, dia jaga riwayatnya di dalam apa? Di dalam bukunya, di dalam kitabnya. Iya. Jadi dua jenis dhabt. Dan ini keadaan para rawi. Di antara para rawi, ada yang dia menghafal saja. Menghafal, tidak pernah menulis. Jelas ya? Seperti Asy-Sya'bi. Ya, dia menghafal. Sampai beliau berkata, "Ma katabtu sauda ala bayda." Saya tidak pernah menulis hitam di atas apa? Putih. Ya. Seperti Az-Zuhri. Ya. Dia punya kaidah tidak mau mendengar hadis dua kali. Ya. Duduk di depan guru satu kali hadis saya dengar. Jelas ya? Beliau katakan, "Mengulangi hadis itu lebih berat bagi saya daripada memindah lembah." Ya. Jadi memindah lembah lebih ringan daripada mengulangi hadis. Ini Az-Zuhri ya. Ya, dia maunya sekali duduk langsung hafal. Berbeda dengan kita. Ya. Kita guru santai-santai dulu lah. Ya. Dengar sekali tolong diulangi lagi. Ya. Dua kali, wah kelihatannya belum saya pahami. Dengar sekali lagi. Tiga kali, ya insya Allah saya meroja lagi nanti besok. Nah. Ini Az-Zuhri. Ada yang memang punya hafalan. Jelas ya? Sampai Al-Baghawi meriwayatkan dalam Al-Ja'diyat. Berkata Israel, yaitu Israel bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Kata beliau, "Kuntu ahfadu haditha Abi Ishaq kama ahfadu surata minal Quran." Katanya, saya hafal hadith Abu Ishaq As-Sabi'i seperti saya hafal sebuah surah dari Al-Quran. Ini hafalan apa? Ya luar biasa ya. Bentuk hafalannya. Iya. Bentuk dari hafalannya. Baik. Di antara rawi, ada yang tidak punya hafalan. Hafalannya jelek. Tapi hadis yang dia dengar dia tulis. Dan tulisannya, tulisan yang terpercaya. Kitabnya sahih. Iya. Kitabnya sahih. Iya. Seperti Ad-Dahabi menyebutkan di dalam biografi Ibrahim ibn Dizil. Kata Ibrahim, "Kana yudrabu bidabtihi likitabihi al-mathal." Ibn Dizil ini, Ibrahim bin Dizil, dia dijadikan perumpamaan, permisalan. Kalau di dalam sejarah ada namanya pahlawan, tokoh-tokoh. Ya ini dijadikan dia sebagai apa? Percontohan, perumpamaan. Orang yang sangat dobat terhadap kitabnya. Ibrahim bin Dizil. Iya. Demikian pula Abdul Samad bin Abdul Warith. Iya. Ia berkata, Ia berkata bahwa kitab yang paling sahih adalah kitab Sa'id bin Salamah. Kitab Sa'id bin Salamah. Nah, dalam biografi Hammam bin Yahya Al-Udi, Hammam bin siapa? Yahya Al-Udi, pakai dal. Ya, dikatakan oleh Ibnu Zurai dan Ibnu Mahdi, kitabuhu sahih wa hifdhuhu la syai. Kitabnya sahih, tapi hafalannya tidak dihitung. Ya, hafalan dhaif, tapi kalau kitab apa? Sahih. Ya. Jelas ya? Jadi ada sebagian rawi seperti itu. Dia hanya punya kitab saya. Ya. Dan sebagian rawi yang lain dia gabungkan dua dhabat sekaligus. Dia dhabat hafalannya, dhabat juga apa? Kitabnya. Dan ini tariqah yang dipegang oleh kebanyakan imam yang masyhur. Seperti Al-Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, ya, An-Nasai, Abu Daud. Ini mereka orang-orang yang menghafal dan sekaligus apa? Menulis juga. Ya. Dia hafal dan dia tulis. Sebab namanya hafalan, mungkin dia apa? Mungkin dia keliru. Ya. Karena itu, kalau ada yang meriwayatkan dari buku dan ada yang meriwayatkan dari hafalan, bertentangan antara dua hadis ini, didahulukan riwayat dari mana? Yang meriwayatkan dari buku. Ya. Karena sebagian para ulama bahasa yang masyhur, al-hifdhu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Ya. Ya, dia sudah hafal, tapi pas mau dibutuhkan, masyaallah hilang hafalannya. Kok enggak hadir? Ya. Begitu keluar sudah enggak diperlukan, baru dia ingat. Ya. Baru dia ingat. Inilah hafalan. Al-hifdhu apa? Khawan. Karena itu ada yang menggabungkan antara dua hal ini. Baik. Kemudian babat ini, ya, babatnya seorang rawi, itu jangan dianggap dia babat terus-menerus. Belum tentu. Sebab ada rawi yang babat pada satu keadaan, di keadaan lain dia tidak babat. Ya. Ini beberapa bentuk. Di antara bentuknya riwayat al-mukhtalitin. Ada nanti akan datang pembahasan riwayat orang ikhtilaf. Hafalannya bagus awal-awal ini. Tapi begitu umurnya sudah tua, berubah apa? Hafalannya. Jadi dia dhabat di awal, tidak dhabat di mana? Di akhir. Iya. Ada seorang hafalannya kuat, tapi dia kena musibah, buku-bukunya terbakar semua. Jadi hafalannya enggak bisa dimurojaah. Akhirnya jelek hafalannya. Ya. Maka ini dia dhabat, pernah dhabat dan pernah apa? Dan akhirnya tidak dhabat. Iya. Dan ada yang dhabat setelah matanya buta. Ada yang ikhtilaf. Ya. Ada yang ikhtilaf setelah matanya buta. Ada yang ikhtilaf setelah apa? Dia diberi jabatan. Ada yang setelah dia menjadi qadhi, menjadi hakim, hafalannya menjadi apa? Menjadi jelek. Ya. Karena dia tidak punya banyak waktu untuk merojah hafalan. Ada kesibukan yang apa? Dia kerja. Ya. Jadi ada babat pada arah tertentu. Jelas ya? Kemudian babat itu juga ya, kadang di suatu tempat, di tempat lain tidak. Pada sebagian rawi. Nah, seperti Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid ini, kalau dia diterima darinya hadith yang dia sampaikan di Basrah, maka itu hadithnya lemah. Tapi hadith-hadith yang disampaikan oleh Ma'mar di Yaman, hadithnya sahih. Kenapa? Sebab waktu di Basrah, dia tidak mempunyai buku-buku. Berbeda ketika di Yaman, semuanya lengkap. Sehingga apa yang dia sampaikan itu penuh dengan apa? Dhabat. Iya. Jelas ya? Dari sebagian rawi, dhabatnya untuk Penduduk negara tertentu. Iya. Penduduk negara tertentu. Seperti misalnya contohnya Ismail bin Ayyash Asy-Syami. Ismail bin Ayyash Asy-Syami, dia kalau meriwayatkan dari penduduk Syam, dari penduduk negerinya sendiri, nah itu riwayatnya bagus. Sahih. Tapi kapan dia meriwayatkan dari selain Syam, dia meriwayatkan dari penduduk Medina misalnya, maka ini alamat riwayatnya lemah. Jelas ya? Iya. Jadi kalau dia meriwayatkan dari siapa? Penduduk Syam, penduduk negerinya, bagus haditsnya. Tapi kalau dia meriwayatkan dari selain penduduk negerinya, haditsnya tidak benar, tidak bagus. Iya. Dan ada sebagian rawi sebaliknya. Itu tadi kalau dia meriwayatkan dari penduduk negerinya. Ada sebagian rawi yang kuat riwayatnya dari penduduk negeri tertentu saja. Seperti Zuhair bin Muhammad Al-Khurasani. Zuhair bin Muhammad Al-Khurasani ini, iya. Kalau penduduk Irak meriwayatkan dari Zuhair bin Muhammad, maka hadis Zuhair Muhammad bagus. Iya. Tapi kalau penduduk Syam meriwayatkan dari Zuhair bin Muhammad, hadis Zuhair bin Muhammad hadis yang munkar. Jelas ya? Ya perhatikan, dobatnya di mana? Pada sebagian saja, di waktu tertentu. Kalau penduduk Irak meriwayatkan dari Zuhair, bagus haditsnya. Penduduk Syam meriwayatkan dari Zuhair, haditsnya tidak bagus, haditsnya mungkar. Dari sebagian rawi dilemahkan pada sebagian gurunya. Dia punya banyak guru. Tapi ada guru tertentu, kalau dia meriwayatkan darinya, dianggap lemah haditsnya. Seperti Husain bin Bashir. Husain bin Bashir rawi Bukhari Muslim. Hafalannya dikenal. Tapi khusus riwayatnya dari Az-Zuhri itu dilemahkan. Kenapa? Sebab dia belum menguasai hadis Az-Zuhri. Ada kisahnya ya, disebut dalam biografinya. Dia menghadiri majelis Az-Zuhri. Waktu dia menghadiri majelisnya, dia hanya menulis, belum langsung menghafal. Ada dia hafal tapi belum kuat. Karena itu dia kuatkan di mana? Tulisan. Dengan harapan setelah pulang, tulisannya apa? Dia meroja akhirnya hafal. Ya, pasti tengah jalan ketemu dengan kawannya. Kamu dari mana? Saya dari hadir majelisnya Az-Zuhri. Apa yang kamu tulis? Dia perlihatkan yang dia tulis. Begitu dia perlihatkan, tiba-tiba ada angin kencang. Ya, hilang catatan ini yang dia tulis ini. Terbang bersama angin. Akhirnya, dia setelah itu meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan apa yang melekat di mana? Di ingatannya saya yang waktu itu belum kuat. Maka dia pun dilemahkan karena itu. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Demikian pula riwayat Jarir bin Hazim meriwayatkan dari Qatadah. Itu ada kelemahan. Ya. Dan ini ada buku-buku tersendiri ya yang menulis tentang masalah ini. Rawi-rawi yang dilemahkan pada sebagian guru. Ya. Jelas ya? Ada buku-buku tersendiri. Bisa yang paling bagus menjelaskan Ibnu Rajab di dalam syarah Ilalut Tirmidzi, dan juga ada buku Mu'asir khusus dia melacak rawi yang seperti ini. Baik. Dan ada yang sebaliknya. Dia ini rawi asalnya dhaif. Asalnya apa? Dhaif. Tapi pada sebagian guru riwayatnya bagus. Iya. Seperti Abdurrahman bin Abi Zinad. Abdurrahman bin Abi Zinad ini haditsnya dhaif. Tapi kalau dia meriwayatkan dari ayahnya, haditsnya diterima. Sebab riwayatnya dari ayahnya sangat kuat. Jadi dia hanya kuat hadits siapa? Dari ayahnya saja. Selain daripada itu dia di apa? Dia dilemahkan. Iya. Ada rawi dia ahli di sebuah bidang saja, di bidang lain tidak ahli. Iya. Di bidang lain tidak ahli. Iya. Seperti Hafs bin Asim misalnya. Ya, periwayat Al-Quran. Kalau hafalan Al-Quran, oh luar biasa. Ya, sebab beliau adalah imam dalam qira'ah. Tapi kalau di hadis, Walaupun dia tidak dhaif ini, tapi ada bentuk kelemahan pada hafalannya. Tidak sama pada riwayat apa? Al-Qur'annya. Jelas ya? Maka ada rawi yang seperti itu keadaannya. Ada rawi yang seperti itu. Maka di sini perlu diketahui bentuk-bentuk babat itu. Jangan seorang dia baca satu buku biografi. Dia baca takrib. Ibnu Hajar berkata siqah. Dianggap bahwa rawi ini siqah pada segala keadaan. Tidak. Belum tentu. Karena itu rawi itu harus diperiksa dulu. Semua biografinya dibaca. Iya. Apakah dia siqah mutlak atau dia ada kelemahan pada sebagian guru. Iya. Jelas ya? Maka ini penting di dalam mengukur babat ketajaman hafalan seorang rawi. Iya. Baik, bagaimana cara mengetahui bahwa rawi itu dhabit? Rawi ini hafalannya bagus, ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan tansis, ada nas dari seorang imam. Iya. Ada nas dari imam Jarh wa Ta'dil yang mengatakan dia ini bagus hafalannya, siqah. Iya. Dia ini dhabit. Dia ini sabit. Hafid. Atau yang semisal dengan itu. Bahasa-bahasa yang menunjukkan apa? Bahasa hafalan. Ya. Kalimat siqah itu terpercaya ya artinya. Dan siqah mengumpulkan dua makna sekaligus. Adalah dan apa? Dhabit. Ya. Hafid artinya dia punya hafalan. Ini ibarat untuk dhabit saja. Sabat itu artinya kuat hafalannya. Ya, sabat. Kadang sebagian imam ada yang mengatakan si fulan dhabit. Ya, dia sebut dia langsung dengan kata apa? Kata dhabit. Ada yang ditanya, bagaimana kedudukan riwayat si fulan? Oh, si fulan itu kajabalin rasikh, seperti gunung yang kokoh. Nah, ini bahasa untuk apa? Hafalannya sangat hebat. Iya. Jelas ya? Kadang ada yang membahasakan bagaimana hafalan si fulan? Oh, si fulan itu syaitan. Ya. Apa artinya syaitan? Nah, ini kalimat memang zahirnya tidak bagus, tapi kadang dia bermakna ta'dil. Ini diucapkan ya oleh sebagian a'imah ya terhadap Yahya bin Said Al-Qattan. Pernah Abdurrahman bin Mahdi katanya berkata kepada muridnya, "Datangkan saya seseorang bisa saya ajak untuk mudakar hadis." Ya. Maka didatangkanlah Yahya bin Said Al-Qattan. Ya. Dan luar biasa, Yahya bin Said melayaninya pada segala hal. Ya. Maka kata Ibnu Mahdi, "Kamu tidak mendatangkan kepada saya manusia. Saya bilang datangkan seorang. Kalian datangkan syaitan kepadaku." Ya, ini bukan apa? Ini bukan jarah, tapi ini pujian. Masa setiap hadis yang dia sampaikan dia tahu dari mana? Ya. Jelas ya? Jadi ini bentuk pujian. Ya. Ini ada pembahasannya di ilmu jarh wa ta'dil. Ada kalimat-kalimat ya. Zahirnya miring tetapi hakikatnya apa? Ya, hakikatnya menunjukkan makna ta'dil. Ya, ada kalimat-kalimat seperti itu. Baik,